ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita, pembahasan luqatah dari kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahimahullahu taala. Dan yang terakhir kita bahas yang itu tentang luqatah, bahwa luqatah barang temuan. Sudah baca belum ucapan Imam Syaukani? Belum. Qala Imam Syaukani rahimahullah taala alaih, man wajada luqatatan faly'arif isafaha wa bika'aha. Barang siapa yang mendapatkan luqatah, faly'arif, maka dikenalilah tali dan wadahnya. Dikenali, dicek, dilihat, boleh untuk melihat apa isinya dalam tas, barangkali sesuatu yang penting, atau barangkali ada orang yang jahil, misalkan kamu tas dalamnya pasir, misalkan. Nah, sehingga dilihat, nah, wadahnya, talinya, ciri-cirinya dilihat, nah, supaya ketika ada yang mengaku dia telah kehilangan barangnya, maka sebutkan apa ciri-cirinya, apa sifatnya, kalau uangnya jumlahnya berapa, nah, supaya diketahui bahwa dia adalah pemiliknya. Fa in jaa sahibuha dafa'aha ilai wa illa arafa biha haulan. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alai, fa in jaa sahibuha, apabila pemiliknya itu datang, maka dafa'a ilai, berikan. Kenapa? Karena itu adalah merupakan titipan, simpanan. Yang dimana seseorang ketika mendapatkan luqatah di sini, itu bukan barang miliknya, dan barang orang lain dia hanya membantu untuk menyimpan agar tidak diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian mengumumkannya. Nah, sehingga Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi menyebutkan bahwa seseorang yang mendapatkan luqatah, barang temuan, dia harus meniatkan untuk mengembalikan kepada orangnya. Niatkan bahwa ketika ada luqatah, niatkan saya akan kembalikan kepada orangnya dan akan mengumumkannya. Karena itu adalah merupakan barang milik orang lain, bukan barang miliknya. Dia hanya membantu untuk mengumumkannya saja. Mimbab ta'awun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa illa arafa biha haulan. Kalau tidak, maka umumkan selama satu tahun. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Tsumma arifha sana." Kemudian umumkan selama satu tahun. Bertahap. Pertama tiap hari, yang kedua tiap pekan, kemudian dua pekan sekali, kemudian setelah itu satu bulan sekali, setelah itu sebulan sekali, selama satu tahun. Nah, mau ditulis di tulisan atau mau di surat kabar dan sebagainya, atau ditulis di kertas, ditempel di pintu masuk, di luar misalkan, jangan di dalam masjid, di luar. Nah, bahwa jais طيب وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه. Dan apabila sudah satu tahun diumumkan, ingat diumumkan, jangan disimpan di laci tidak diumumkan, sudah satu tahun dipakai sama dia, diumumkan dulu, diumumkan, disebarkan kabarnya. Dan apabila sudah diumumkan selama satu tahun, yajuz lahu sorfuha walau fi nafsih, boleh bagi dia untuk mempergunakannya, walau fi nafsihi, atau untuk dirinya sendiri. Boleh. Misalkan nemu sesuatu jam tangan, misalkan sudah diumumkan selama satu bulan, selama satu tahun sudah diumumkan sana kemari, diumumkan selama satu tahun, apabila belum ada dan datang macam, maka boleh dia untuk tasarruf walau fi nafsi, walaupun atas dirinya sendiri, boleh. Nah, uang atau lain sebagainya, atau misalkan uang kau niatkan untuk disedekahkan atas niat bagi pemiliknya, bawa jais. Nah, mungkin sudah ya, sudah niatkan sedekah karena bukan milik saya. Nah, bawa jais. Nah, dan apabila طيب قال الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه sebutkan di sini sebutkan ويضمن مع مجيء صاحبها. Dan yadman, dia menanggung ketika pemiliknya itu datang. Sudah 2 tahun misalkan, sudah 3 tahun, ternyata pemiliknya ada, datang, maka dia bertanggung jawab. Nah, dia boleh memakainya setelah telah diumumkan. Nah, sedangkan apabila dalam 1 tahun itu, yakni dalam masa pengumuman, kamu tidak boleh mempergunakannya. Nah, tetap dijaga, umumkan. Kalau sudah satu tahun, boleh. Di sini sebutkan wabada dalik yajuz lahu sorfuha walau fi nafsihi. Dan apabila pemiliknya itu datang walaupun sudah 2 tahun, 3 tahun, maka kamu benar-benar bertanggung jawab. Dan tergantung dari kesepakatan dari si pemiliknya tadi. Misalkan dia sudah berusaha, kemudian orang tadi menjualnya misalkan, atau memakainya dan sebagainya, itu tergantung dari kesepakatan. Nah, intinya itu bukan barang miliknya, kembalikan. Kalau masih ada, masih bagus, kembalikan. Walaupun kamu sudah memakainya setelah diumumkan selama 1 tahun, kembalikan. Karena itu bukan barang milik engkau. Nah, sama halnya juga seperti yukotoh yang suatu yang kecil, pulpen misalkan, dan sebagainya. Syai hakir, tapi kalau misalkan datang pemiliknya, mungkin bagi orang lain, bagi dia sangat membutuhkan. Dan dikatakan oleh para ulama itu kembali kepada urfun nas. Sesuatu yang bernilai kecil itu kembali kepada urfun nas, kebiasaan manusia misalkan. Nah, kebiasaan manusia, kalau hilang uang 1000 rupiah misalkan, sesuatu yang kecil atau tidak, misalkan jatuh di jalan, koinnya kecil, susah kan nyarinya kalau jatuh jalan naik motor. Nah, sehingga pemiliknya sudahlah, siapa yang nemukan silakan, silakan. Kembali kepada urfun nas. Karena beberapa tempat misalkan 5.000 misalkan menganggap itu merupakan suatu yang besar. Nah, jatuhnya di dekat orang-orang yang gak mampu misalkan, sehingga orang pemiliknya berusaha untuk mencarinya, kembali kepada urfun nas. Nah, atau 5.000 jatuhnya di perumahan-perumahan elit misalkan. Nah, yang di sana mungkin pemilik yang daerah situ, yang dia menganggap salah, kalau hilang misalkan dia tidak mencarinya dan sebagainya, kembali kepada urfin nas. Qala rahimahullahu taala wa luqat Makkah ashaddu ta'rifan min ghairiha. Luqat Makkah, bahwa barang temuan Makkah yang di sana milik orang haji itu di sini sebutkan ashaddu ta'rifan min ghairiha, lebih dalam mengumumkannya harus lebih dari seperti luqatah di luar Mekah. Hal ini sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdurrahman bin Utsman At-Taimi radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam laha an luqatatil hajj. Rasulullah melarang mengambil barang hilang milik orang yang haji. Hadis riwayat Al-Muslim. Naam. Ini merupakan dalil tentang haramnya luqatul hajj, yang di mana orang-orang hujjaj yang sedang haji hilang harta mereka di tanah haram ketika haji. Naam. Baik. Dan Allah, saya ulangi, para ulama ada yang menyebutkan bahwa sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz, bahwa di Mekah di sini, baik di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Nah, saya tadi sebutkan di haram. Nah, saya ralat bahwa ucapan Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu umum selama di Mekah dari masyair haram seperti di Arafah atau di India, masih di Mekah. Dan para ulama menyebutkan bahwa luqatah Mekah ini asyad, disebutkan bahwa orang yang menemukan luqatah di Mekah itu harus diumumkan selamanya tanpa ada waktu. Nah, sebagian para ulama mengatakan luqatah Mekah sama seperti luqatah yang lain. Nah, pendapat Imam Syaukani sini sebutkan asyad ta'rifan, sehingga dikatakan oleh Syekh Salim Taimiyah dan juga Muqayyim, mereka berpendapat bahwa luqatah Mekah itu naam tidak halal kecuali bagi mereka yang ingin menjaganya, bahkan diumumkannya abadan selamanya min ghairi tawqif di sana tanpa ada penetapan waktu satu tahun, karena berbeda luqatah Mekah itu berbeda. Allah taala alam. Sebagian yang mengatakan sama seperti luqatah yang lain. Dan sekarang sudah ada dari dulu, afwan, bahwa sudah ada penitipan, bukan penitipan, ada pos di situ, pos yang orang yang kehilangan mencarinya ke situ. Dan orang yang menemukan barang di tanah haram, di sekitar haram ataupun di Masjidil Haram, itu disimpan di pos yang di sana nanti akan mengumumkan yang telah kehilangan ini. Kebanyakan yang hilang paspor misalkan. Nah, sehingga ketika orang menemukan, kasihkan ke pos tadi. Nah, karena kebanyakan orang yang kehilangan, orang yang umroh atau haji, mereka ke situ, datang ke pos tadi. Nah, ke pos tadi, dan pos tadi ini tiap hari buka, tiap hari bukanya, sehingga orang yang hilang datang langsung ke situ. Nah, kebanyakan disimpan di situ. Wala ba'sa qala wala ba'sa bi ayyin tafi'a al-mutaqit bisyai'in haqir kal'asa was-sawt wa nahwihima ba'da ta'rifihi thalasan. Wala ba'sa, dan tidak mengapa untuk memanfaatkan orang yang mendapatkan barang temuan bisyain al-hakir, suatu yang kecil, harganya kecil. Seperti asa, tongkat, misalkan saut, jenis cemeti, wanahwihima, ataupun yang lainnya. Kalian kiaskan. Yang lainnya seperti apa? Misalkan suatu yang kecil, nah, boleh memanfaatkannya. Ba'da ta'rif bihi salasan. Ba'da ta'rif bihi salasan, setelah dia mengumumkannya selama 3 kali. Nah, akan tetapi dalil yang menunjukkan tentang diumumkan selama 3 kali di sini, afwan, 3 hari. Saya ulangi, bahwa mengumumkan di sini ba'bihi salasan 3 hari, sanadnya lemah. Hadis Ya'la ibn Murrah, Nabi SAW juga menyebutkan, barang siapa yang mendapatkan luqatah yang yasirah, yang ya seperti tali atau uang yang kecil nilainya, maka umumkanlah 3 hari. Nah, hadis ini sanadnya lemah, sehingga para ulama menyebutkan bahwa dengan lemahnya hadis, bahwa seseorang boleh untuk memanfaatkan, tidak perlu untuk mengumumkannya 3 hari, tidak perlu. Hari itu dia mendapatkan, boleh dia untuk memanfaatkannya. Nah, dan di sini Syekh Hakir di sini, sebagaimana tadi kita sebutkan, kembali kepada urfin nas, kembali kepada kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia itu cari tidak orang tali misalkan hilang. Nah, 1 meter hilang, kebiasaan manusia enggak nyari, jadi tidak boleh kemanfaatkan. Nah, atau misalkan sesuatu yang kecil, sesuatu yang kecil, pulpen atau lain sebagainya. Kalau pulpennya pulpen yang murah, kalau pulpen yang 2.000 misalnya, biasanya orang yang nyari. Nah, ada pulpen yang bagus yang harganya 200-300 misalkan, kayaknya orang yang nyari. Nah, kalau misalkan pulpen yang murah, isinya juga mau habis misalkan, tinggal sedikit lagi udah pakai pensil apalagi misalkan menghapus. Nah, baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa tuqat dalatul jawab ila al-ibil, dan ditemu di barang temuan jawab binatang boleh untuk diambil kecuali al-ibil, unta. Hal ini sebagaimana yang di awal telah kita sebutkan tentang luqatah, bahwa Nabi SAW ketika ditanya tentang luqatah al-ghanam, Nabi SAW mengatakan itu untuk engkau atau saudaramu atau untuk serigala. Kenapa? Karena ghanam, kambing, yang dimana dia tidak bisa menjaga dirinya apabila ada binatang buas yang menerkam, maka kita diambil luqatah tadi, diumumkan. Nah, kalau tidak bisa mengurus, nggak ada rumah, nggak ada kandang, jual, jual, kemudian apabila yang punya datang, maka uang jual tadi diberikan. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa mengurusnya dan sebagainya, uang tadi, uang dari harga penjualan tadi diberikan kepada si pemiliknya. Nah, baik. Dan luqatah ibil sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Zaid ibn Khalid, malaka walaha, malaka walaha, apa yang kau hubungan dengan apa hubunganmu dengan ibil, dia mempunyai minuman, bisa menyimpan air, bisa menjaga dirinya, dan juga bisa memakan kedaunan dari pohon sampai ditemukan oleh pemiliknya. Sehingga apabila ada luqatah yang dimana seperti ibin, biarkan. Kenapa? Karena dia bisa menyimpan air, bisa menyimpan makanan, bisa mengambil makanan walaupun di pohon, karena lehernya panjang. Berbeda dengan sesuatu yang kecil yang di sana akan diterkam oleh binatang buas, seperti kelinci misalkan, seperti kambing ataupun yang lainnya dari binatang-binatang yang dipelihara oleh manusia. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini dari pembahasan lokotoh. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu kitabul qadha. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.